الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kitab yang kita kaji pada pertemuan kita hari ini yaitu kitab Syarhus Sunnah. Sebagaimana jadwal kajian kita setiap pekan yang ketiga dan keempat, hari Ahad pada pekan ketiga, hari Sabtu pada pekan yang keempat, kitab yang kita kaji yaitu kitab Syarhus Sunnah, ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya kitab Syarhus Sunnah yang telah kita kaji beberapa, yang sudah lama kita kaji, merupakan suatu kitab yang besar, karena pengarang kitab ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau adalah Imam Ahlus Sunnah pada zaman. Sampai para ahli sejarah tatkala meriwayatkan biografi pengarang buku kita ini, penulis buku kita, mereka selalu menyebutkan Al-Imam, Al-Imam, Al-Imam. Al-Imam Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari. Menunjukkan bahwasanya beliau telah mencapai suatu kedudukan yang tinggi di mata para ulama rahimahullah. Satu kelebihan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang jarang dimiliki oleh para ulama, yaitu beliau memiliki wibawa yang sangat tinggi di kalangan ulama Ahlussunnah. Dan beliau adalah syiar bagi ahli sunnah pada zamannya, dan suatu hal yang paling menakutkan bagi ahli bid'ah pada zamannya dan zaman-zaman selanjutnya. Sampai Abu Abdillah Al-Faqih mengatakan pada zaman tersebut, wa idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Abu al-Hasan ibn Bashar wa Abu Muhammad al-Barbahari fa'lam annahu sahibu sunnah. Jika seandainya engkau menemukan penduduk kota Baghdad, pengarang buku kita di Baghdad, pada zaman tersebut, apabila engkau ketemu dengan orang Baghdad yang cinta dengan Ibnu Bashar dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ashab sunnah, bahwasanya dia adalah ahli sunnah. Jadi beliau ibarat tolak ukur ahlu sunnah kan ya atau bukan? Secara banyaknya perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah pada zaman tersebut. Sebagai seorang ahlu sunnah, tentunya dia cinta dengan ulama ahlu sunnah. Begitu juga dengan ahlu bid'ah, mereka cinta dengan tokoh-tokoh mereka. Nah, pada zaman Imam Al-Barbahari rahimahullah sampai dikatakan, barang siapa dari orang-orang Baghdad yang cinta dengan Imam Al-Barbahari, maka dia adalah ahlu sunnah. Jangan ragu kaki. Menunjukkan begitu beliau sebagai tolak ukur. Padahal di Baghdad pada saat itu banyak para ulama, diantaranya murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Banyak pada saat tersebut. Akan tetapi, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah terkenal dengan wibawa yang sangat tinggi di dalam permasalahan menegakkan sunnah dan memerangi bid'ah. Walaupun beliau tidak banyak meninggalkan karya ilmiah, tidak banyak meninggalkan buku-buku yang sampai kepada kita. Dan itu tidaklah aneh. Dan itu tidaklah menunjukkan bahwasanya beliau tidak ulama. Karena banyak ulama yang tidak memiliki banyak tulisan. Contoh, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, imam pada zamannya. Para ulama rahimahumullah sampai berselisih, mujaddid. Pada abad sekarang ini, apakah Syekh bin Baz atau Syekh Albani rahimahumullah? Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya mujaddid pada abad sekarang ini adalah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan tidak, Syekh bin Baz. Itu para ulama. Akan tetapi Syekh bin Baz sedikit tulisan beliau. Tidak banyak. Tidak seperti tulisan Syekh Al-Albani, Syekh Sufyan yang lainnya, ulama-ulama lainnya. Banyak. Beliau tidak meninggalkan karya ilmiah yang banyak. Ada kitab beliau, itu pun bukan hasil beliau yang tulis. Beliau menyampaikan ceramah, kemudian ceramah beliau dibukukan oleh orang-orang lain, oleh murid-murid beliau. Beliau menyampaikan fatwa-fatwa yang dibukukan. Kalau zaman dahulu mungkin tidak ada alat rekam, sehingga susah mereka untuk membukukan ceramah atau membukukan kajian. Syekh bin Baz tidak. Karya tulis yang beliau langsung menulisnya, atau mendiktekannya, karena beliau orang yang muda, itu sangat sedikit sekali. Akan tetapi, Syekh bin Baz tetap Syekh bin Baz, seorang alim. Dan tidak mustahil hal itu juga yang dialami oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sampai para ulama mengatakan barang siapa orang Baghdad yang mencintai Imam Al-Barbahari dan Ibn Bashar, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlus sunnah. Dan saya katakan kelebihan Imam Al-Barbahari, beliau memiliki wibawa yang sangat dahsyat di kalangan ulama ahlu sunnah, dan wibawa yang luar biasa yang membuat gemetar kalangan ahli bid'ah. Di antara tulisan beliau, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu kitab yang kita kaji pada kajian-kajian kita. Dan pada hari ini kita lanjutkan kajian kita, kita mempelajari nomor yang ke-114 di antara keyakinan ahlu sunnah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, aqidah dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang ke-114 yang ditulis oleh imam ahlu sunnah pada zamannya, Imam Al-Barbahari rahimahullah. Saya bacakan, beliau berkata, وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. سأرتك وأقل دم سديكت لح dari melihat kepada bintang-bintang. Maksudnya dari mempelajari ilmu bintang, ilmu planet. Kecuali apa-apa yang kamu pergunakan untuk mengetahui waktu-waktu salat. Walha amma siwa dzalik, dan jangan kamu, dan abaikanlah, mungkin lebih tepat maknanya, dan abaikanlah selain daripada pembahasan tersebut. Sungguhnya ilmu tersebut menyeru kepada zindiq. Zindiq adalah golongan munafik. Zindiq. Nah, ma'asyar muslimin, ini akidah ahlu sunnah yang ke-114. Maknanya, beliau melarang seorang hamba muslim untuk terlalu mendalami ilmu, ilmu bintang, ilmu falak. Kecuali untuk satu hal saja. Apa? Untuk mengetahui waktu sholat. Karena berdasarkan hadis Jibril yang mengajarkan Rasulullah SAW sholat, beliau datang satu hari kepada Rasulullah. Tatkala Rasulullah masih di Mekah, tatkala fajar terbit. Kemudian duhur, beliau datang kepada Rasulullah dan menyuruh Rasulullah sholat duhur di saat matahari tergelincir. Kemudian asar, tatkala bayangan seseorang sudah sama panjangnya dengan orang tersebut. Kemudian datang di waktu maghrib di saat mega merah. Kemudian datang di waktu isya di saat mega tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian keesokan harinya malaikat Jibril datang pada waktu yang berbeda. Kalau pada awal hari tersebut datang menunjukkan awal waktu salat, kemudian besoknya malaikat Jibril datang menunjukkan akhir daripada waktu salat. Waktu zuhur, malaikat Jibril datang di saat bayangan hampir sama dengan seorang tersebut. Waktu asar, pada keesokan harinya beliau datang di saat bayangan sudah dua kali daripada seseorang. Dan selanjutnya dan selanjutnya daripada hadis tersebut. Kemudian kata malaikat Jibril, itu adalah waktu sholat yang disyariatkan buat engkau dan buat umatmu. Nah di sini, ma'asyiral muslimin, seseorang mempelajari atau melihat kepada bintang, termasuk di sana matahari, cuma untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Dan tidak untuk hal yang lain. Kenapa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah melarang hal yang demikian? Karena beliau ingin memberikan isyarat banyaknya timbul fitnah apabila seseorang mendalami ilmu bintang berlebih-lebihan di luar daripada ketentuan tersebut. Dan subhanallah, subhanallah, terbukti. Apa yang dikatakan beliau terbukti. Berapa banyak sekarang orang-orang yang memiliki, mengakui, memiliki dan menguasai ilmu bintang. Tahu kapan matahari terbit. Tahu sekian derajatnya. Tahu tatkala tanggal sekian terjadi gerhana begini dan begitu. Nah, berapa banyak orang yang belajar ilmu tersebut timbul kesombongan pada dirinya sehingga dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan kapan masuknya bulan Ramadan dengan hisab dan bukan dengan ru'yah, menentukan Eid dengan hisab dan bukan dengan ru'yah. Dan ini perbuatan ini muncul di saat mereka mengatakan bahwasanya kami telah sampai kepada ilmu perbintangan yang tidak sampai oleh, yang tidak dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu sombongan yang nyata. Dan menentukan, bagaimana perlu selalu kita sampaikan, menentukan awal Ramadan, menentukan masuknya bulan yang baru, dengan ru'yah dia adalah ijma' para sahabat. Apa makna ijma'? Kesepakatan para sahabat. Bahkan ijma' abad yang pertama, ijma' abad yang kedua, dan baru muncul pada abad yang ketiga. Jadi seluruh para sahabat, rahimahumullah, mereka mempergunakan ru'yah. Seluruh para tabi'in mempergunakan ru'yah. Seluruh para asbab tabi'in mempergunakan ru'yah. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Ahmad, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di abad yang kedua. Seluruh para imam, daripada Imam Ahlussunnah, Sufyan Ats-Tsauri, Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'ati, seluruh para imam, Muhammad bin Sirin, apalagi para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisih jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra as-sabili lil-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang kepada mereka tunjuk dan mengikuti jalan sejalan, mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, siapa kaum mukminin pada ayat yang diturunkan itu? Para sahabat. Berarti mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, walihi matawar, dan biarkan dia berpaling. Kemudian apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam sa'at masira. Kemudian kami lemparkan mereka dalam neraka jahannam dan sejelek-jeleknya tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah apa? An-Nisa ayat 115. Dan cukuplah bagi kita perkataan para sahabat, perkataan Imam Malik rahimahullah, dan perkataan imam yang lainnya. Yang terakhir Imam Malik mengatakan, "Man lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawma dinan." Kalau seandainya pada hari tersebut, itu hari para sahabat, sesuatu itu tidak dianggap agama, maka pada hari ini sesuatu itu juga tidak dianggap agama. Kalau seandainya pada masa sahabat mempergunakan hisab tidak dianggap termasuk daripada ajaran agama, maka pada saat ini begitu juga. Ini adalah perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia, mengatakan, "Al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah." Melakukan sesuatu yang sunnah dan mencukupkan diri dengan yang sunnah itu lebih baik daripada berijtihad bersungguh-sungguh tetapi dalam permasalahan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya Rasulullah dan para sahabatnya, apalagi suatu hal yang sudah ijma' di sana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang demikian juga membantah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, dan yang mengatakan ijma' sangat banyak daripada para ulama. Dan tidak ada seorang ulama dari dahulu sampai sekarang yang benar-benar ulama mengatakan hal demikian. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Al-Taymiyyah, seluruh para masyayikh, para ulama, ibarat pada zaman sekarang ini mereka kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat di dalam permasalahan tersebut, yaitu dengan mempergunakan ru'yah dan bukan hisab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengenai saum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memerintahkan Bilal untuk menyediakan makanan berbuka. Ya Bilal, qum fajdah lana. Bilal bangun, sediakan makanan berbuka buat kami. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, inna alaika nahar." "Ya Rasul, masih siang." Kata Rasulullah, "Bilal, sediakan untuk yang kedua kali." Bilal makin malam. Yang ketiga kali Rasulullah perintahkan, baru Bilal sediakan. Bilal sediakan makanan berbuka dan Rasulullah langsung minum. Apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis? Kalau seandainya seseorang berdiri di atas unta pada saat tersebut, maka dia akan melihat. Melihat apa? Melihat bulatannya matahari. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam melihat matahari, beliau mempergunakan apa? cuma mempergunakan mata zahir, tidak mempergunakan alat. Tidak mempergunakan alat. Apa alatnya dalam hadis tersebut? Naik ke atas mimbar. Itulah hajar Rasul, mempergunakan mata. Dan itu adalah ciri-cirinya dan kemudahan dalam Islam. Nah, kenapa kita ma'asyiral muslimin pada belakangan lari kepada alat, sementara Rasulullah tidak mempergunakan alat tersebut, dan alat tersebut ada di zaman Rasul. Kecuali kalau alat tersebut tidak ada di zaman Rasul, maka butuh pembahasan khusus. Ini alatnya ada di zaman Rasul. Para sahabat juga ahli dalam ilmu hisab. Bagaimana firman Allah bin Najmi, hum yahtajun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Mereka siapa di sana ini turut? Para sahabat. Dan kaum Quraisy, kaum Arab semuanya pada zaman tersebut. Maksudnya mereka juga bisa memiliki ilmu bintang, ilmu falak, ilmu hisab. Akan tapi mereka meninggalkannya karena tidak diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Contoh yang kedua, dalam beberapa pertemuan sebelumnya dalam kajian Sahih Imam Bukhari rahimahullah, kita telah mengkaji bagaimana putri daripada Zaid bin Thabit, seorang paling tidak dia adalah seorang tabi'in yang bernama Ummu Kultum, sebagaimana dirajihkan oleh Ibn Hajar. Putri Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia. Putri Zaid bin Thabit memarahi para wanita yang apa ini? Yang bangun di tengah malam membawa lampu untuk melihat apakah dia sudah suci dari haid atau belum. Dimana oleh beliau? Apa kata beliau? Tidaklah para wanita wanita sahabat melakukan ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya para wanita sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka cukup melihat bekas apakah sudah suci atau belum dengan mata langsung, tidak dengan menggunakan alat, tidak menggunakan lampu, dan melakukan hal yang demikian termasuk daripada sesuatu yang takalluf, memberat-beratkan, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di mana yang beliau? Dan hadis ini jelas diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Bukhari rahimahullah mu'allaqan secara mu'allaq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bukankah sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, memarahi orang-orang yang berzikir dengan mempergunakan kerikil untuk menghitung zikir. Yang dimarahi oleh Ibn Mas'ud apanya? Dua hal. Pertama, zikir berjamaah juga. Yang kedua, alat tersebut. Yang kedua, alat. Karena alat tersebut tidak digunakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena alat tersebut ada di zaman Rasul. Kerikil kan ada di zaman Rasul. Dan meninggalkan sunnah Rasul. Apa? Sunnah Rasul berpikir dengan anamil. Dengan ruas-ruas jari. Rasulullah SAW berpikir dengan mempergunakan jari-jari beliau. Salawatullahi wassalam. Padahal manusia meninggalkan alat yang dipergunakan oleh Rasul dan lari kepada alat yang menurut mereka baik, maka mereka jatuh kepada kesesatan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada sahabatnya Rasul atau kalian lagi membuka pintu kesesatan? Kesesatan, kata Ibnu Mas'ud. Apakah kalian, kata Ibnu Mas'ud, berada di atas suatu petunjuk yang melebihi petunjuknya para sahabat, atau kalian lagi membuka pintu kesesatan? Al-Mustafihu Baba Walal. Kata sahabat yang mulia, Allah Mas'ud, begitu dalam pemahaman beliau. Makanya ma'asyur muslimin qa'idah yang disampaikan oleh para ulama, di antara yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, seorang dari Syekh Al-Bani rahimahullah, itu kaidah suatu yang ada, maaf, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Padahal sesuatu tersebut dibutuhkan dan ada kemampuan untuk melakukannya, maka apabila mengadakannya maka dia adalah suatu perbuatan yang bid'ah. Saya bingung menerjemahnya dalam bahasa Indonesia. Maknanya kurang lebih demikian. Sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, sementara sesuatu tersebut dibutuhkan dan mampu untuk mengadakannya, dan Rasulullah meninggalkannya, maka apabila mengadakan tersebut, dia adalah suatu hal yang bid'ah. Contoh. Contohkan Syekh Ali dalam daurah tersebut. Meluruskan saf. Diperintahkan Rasulullah, bukan? Ya, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diluruskan tumit apa jari depan? Tumit. Ini telah kita bahas dalam kajian kita dalam bulan Ramadan. Yang diluruskan tumit, bukan jari depan. Kemudian Rasul untuk meluruskan saf tersebut, beliau mempergunakan tali apa tidak? Tahu tali? Mungkin tali dari pojok masjid sampai ke pojok masjid. Dipergunakan tali apa tidak oleh Rasul? Jawabannya tidak. Atau Rasulullah SAW mampu enggak mengadakan tali pada saat tersebut? Mampu. Tapi Rasul tidak mempergunakan. Kemudian, mungkin enggak? Rasulullah SAW memerintahkan untuk meluruskan saf. Tapi apakah Rasulullah meluruskan saf dengan membuat garis? Jadi masjidnya dikasih garis. Kasih garis. Dilakukan oleh Rasul? Tidak. Mampukah Rasulullah melakukannya? Mampu. Dan para sahabat juga mampu. Dan hal demikian memang dituntut. Tapi Rasulullah tidak melakukannya. Rasulullah tidak pakai tali, Rasulullah tidak bikin garis. Padahal tersebut mampu dilakukan oleh Rasul. Dan hal tersebut juga seperti dibutuhkan. Lebih membantu untuk meluruskan saf. Betul atau tidak? Lebih membantu atau tidak itu? Lebih membantu. Kenapa Rasulullah meninggalkannya? Makanya diterang oleh para ulama, maka melakukan hal yang demikian pada zaman sekarang ini jatuh pada bid'ah. Kalau seandainya dia meluruskan saf dengan bikin tali di masjid, atau dia membuat garis, jatuh pada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berbeda dengan pesawat. Rasulullah sallallahu pada zaman tersebut belum sampai kepada teknologi bikin pesawat. Dan Rasulullah SAW mempergunakan alat. Kalau seandainya ada, mempergunakan Rasulullah yang lebih cepat untuk sampai ke tujuan, untuk mengutus putusan dan lain-lain sebagainya. Nah, berbeda antara hal yang Rasulullah mampu dan dia dibutuhkan, dan Rasulullah mampu mengadakannya dan dia dibutuhkan, tapi Rasulullah meninggalkannya dengan sesuatu yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mampu pada saat tersebut, dan hal tersebut ditinggalkan oleh Rasul karena memang tidak mampu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan bagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memberikan lampu kuning dalam nomor yang ke-114 ini, bahwasanya jangan banyak-banyak memperdalam ilmu perbincangan. Fa innahu yad'u ila zandaqah, sungguhnya dia menyeru kepada kezindikan. Wal iyadu billah. Nomor yang 115. Wa iyyaka wan nadhara fi al-kalam wal julus ila ashabil kalam, dan jauhilah olehmu untuk mempelajari ilmu kalam dan duduk dengan ahli kalam. Di sini dilarang apa? Dua. Pertama, dilarang mempelajari. Yang kedua, duduk dengan orang yang ahli kalam. Dengan orang yang telah mempelajari ilmu kalam. Subhanallah. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ahli kalam, sepantasnya dia dipukul dengan sendal dan dengan pelepah korma Kemudian dia apa? Diseret mengelilingi kampung dan diserukan, inilah balasan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu kalam dia sifatnya umum dan secara global maknanya adalah orang-orang yang mengkedepankan akal di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengedepankan Al-Quran, mengedepankan akal di atas Al-Quran dan Sunnah. Walaupun Al-Qurannya telah jelas, walaupun Sunnahnya telah jelas, walaupun para sahabat telah ijma, tetap saja mengedepankan akalnya jatuh kepada salah satu perbuatan daripada ilmu kalam. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mempelajari ilmu kalam adalah suatu hal yang bahaya. Suatu hal yang sangat bahaya. Karena pada saat tersebutlah syaitan merasuki akal seseorang dan merusak keimanannya. Biasanya apabila akal sudah dirasuki oleh syaitan, timbul rasa ujub, bangga dengan dirinya. Dan saya menemukan beberapa orang yang mengaku, saya tahu itu punya hadis tapi saya gak kuat, gak bisa menerimanya. Karena kenapa? Karena bertolak belakang dengan akal, gak bisa masuk ke dalam akal saya. Saya menemukan orang sampai terus terang mengatakan demikian, padahal dia sudah lama ngaji salaf. Alhamdulillah. Sudah lama ngaji salaf. Bukankah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebelum beliau taubat, beliau jatuh kepada ilmu kalam, bukankah beliau mengatakan bahwasanya awal niat dia belajar ilmu kalam adalah untuk membantah ilmu kalam? Akan tetapi begitu dia masuk mencebur ke dalam dunia ilmu kalam, dia tidak bisa keluar sampai di akhir hayatnya beliau taubat. Rahimahullah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini bahaya ilmu kalam. Begitu juga dilarang duduk dengan ahli kalam, karena dikhawatirkan seseorang termakan syubhatnya, hujahnya, sampai ma'asyiral muslimin duduk dengan ilmu kalam, ahli ilmu kalam, orang-orang yang ahli ilmu kalam, dan duduk dengan ahli bid'ah secara umum, dia adalah suatu hal yang besar. Sampai sahabat yang mulia Ibn Abbas mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun bil qulub. Jangan duduk dengan ahli ahwa. Ahli ahwa itu orang-orang yang mengikuti hawa, mengikuti bid'ah, mengikuti ilmu kalam. Karena duduk dengan mereka bisa membuat hati sakit. Dan itu benar. Bisa membuat hati sakit. Bagaimana? Kita duduk dengan ahli bid'ah. Biasanya orang yang duduk tersebut merasa dirinya dia sudah mampu untuk mengalahkan dia. Saya enggak akan kena syubhatnya, saya sudah tua. Saya sudah berilmu. Saya sudah lama ngaji. Ada yang duduk dengan ahli bid'ah. Begitu duduk ngobrol, timbul diskusi. Akhirnya dia berada pada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, betul, hujahnya menang. Akan tetapi, tetap hatinya akan sakit. Siapa yang hatinya enggak sakit? Mendengar perkataan-perkataan yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah dan Rasulnya, melecehkan syariat Islam. Hatinya kan sakit. Yang kedua, imma dia langsung termakan syubhat. Wal'iyadzubillah. Dan yang kedua ini lebih bahaya daripada yang pertama. Maka yang dilarang oleh sahabat yang mulia Ibn Abbas, habrul ummah, mufassirnya umat ini, ahli tafsirnya umat Islam, kata beliau, jangan duduk dengan ahlul ahwa, sungguhnya duduk dengan mereka bisa menyebabkan hati sakit. Berkata Asma' bin Kharijah, menerangkan perbuatan seorang tabi'in, murid dari sahabat Rasul, Muhammad ibn Sirin, wafat tahun 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin rahimahullah didatangi oleh dua orang daripada ahli bidah, ahli ahwa. Kemudian dia duduk, datang Ibn Sirin dan dia mengatakan, ya Abu Bakar, muhaddithuka bihadith, wahai Abu Bakar, maukah kamu mendengar hadis kami? Ingin menyampaikan hadis. Kata Ibnu Sirin, enggak. Agak kok ditolak, yang ingin saya sampaikan hadis. Kemudian dia naik lagi, mau enggak kamu saya bacakan ayat, satu ayat daripada Al-Quran. Satu hadis, ayat. Mau enggak kamu saya bacakan Al-Quran, ayat satu ayat saja dari Al-Quran. Kata Ibnu Sirin, enggak. Sekarang kamu ada dua pilihan, kamu yang pergi atau saya yang pergi. Kamu yang pergi atau saya yang pergi. Akhirnya dua orang tersebut pergi. Tatkala dua orang ahli bid'ah tersebut telah pergi, Ibnu Sirin tanya, ya Ibnu Sirin, kenapa engkau tidak mau mendengar satu ayat Al-Quran dari dia? Kan yang dia baca Al-Quran, ini kan yang dia baca Al-Quran. Apa kata Ibnu Sirin dan pemahaman beliau? Ya, saya tidak mau karena saya takut dia membaca satu ayat Al-Quran akan tapi dia selewengkan. Dan saya takut selewengan dia tersebut hingga ke dalam hati saya. Subhanallah. Ini al-bid'ah. Makanya ma'asyur muslimin rahimahullah. Bagaimana perkataan Fudail bin Iyad? Beliau mengatakan, adraktu khiyaran nas kulluhum ashabus sunnah wa yanhauna an ashabil bid'ah. Saya ketemu dengan manusia-manusia yang baik, yang mereka adalah ahli sunnah, dan seluruh mereka melarang untuk duduk dengan ahli bid'ah. Maksudnya ma'asyurul muslimin, di sini kita dilarang duduk dengan ahli bid'ah dengan tujuan ingin membantah dia atau menganggap remeh dengan ahli bid'ah. Makanya kita diperintahkan dalam rekaman kita memilih teman. Kalaupun seandainya kita terpaksa duduk dengan mereka, maka duduklah untuk menerangkan yang hak. Dengan syarat kita telah dibekali ilmu terlebih dahulu. Karena banyak daripada para penuntut ilmu, saya kan cuma ngambil ilmunya saja, ninggalkan kejelekannya. Begitu dia duduk, akhirnya dia enggak tahu mana ilmu yang masuk, mana kejelekan yang dia serap. Akhirnya terkena fitnah wal iyad. Akhirnya ma'asyurul muslimin, kalau seandainya para ulama rahimahumullah nasihatkan, kalau seandainya para ulama rahimahumullah menasihatkan di dalam adab menuntut ilmu, bukankah di antara adab menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu terlebih dahulu dia dituntut untuk berdoa kepada Allah, minta dipilihkan guru yang baik, guru yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu adalah ketakwaan. Diperintahkan dia duduk dengan guru yang baik. Guru yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru yang lebih takut kepada Allah. Nah, kalau seandainya di antara guru ada 3 atau 4 orang guru atau 5 orang guru yang semua mereka adalah ahli sunnah, kita malah diperintahkan yang dianjurkan pilih yang terbaik di antara mereka untuk kita menimba ilmu. Apalagi kita, kalau seandainya hal yang demikian begitu diperintahkan, apalagi duduk dengan ahli bid'ah dan menimba ilmu daripadanya. Satu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ahli sunnah datang dan menimba ilmu kepada ahli bid'ah. Ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Ini nomor yang ke 115. Nomor yang ke 116. Wa'alaika bil'athar wa ahli al-athar wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtadi. Subhanallah. Bahasa yang indah. Wa 'alaika bil athar wa ahli al-athar. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan athar. Apa makna athar? Yang belajar mustalah mahasiswa. Apa athar? Seluruh yang bersumber tersandarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mentafsirkan bahwasanya juga makna asar juga hadis. Kesimpulannya, asar bisa diartikan perbuatan Rasul, maknanya hadis, atau dia adalah perbuatan para sahabat dan perkataan mereka. Jadi asar, hendaklah engkau berpegang teguh dengan asar. Dengan asar. Dan ahli asar, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat. Wa iyyahum fas'al, dan kepada mereka lah kamu bertanya. Bertanya kepada mereka. Wa ma'ahum fajlis, bersama mereka lah kamu duduk. Wa minhum faqtabis, dan dari mereka lah kamu mengambil cahaya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan pertama berpegang teguh dengan asal. Asal yang dimaksud itu Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat yang mana mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan perhatikan masyarakat muslimin, seluruh penyimpangan. Seluruh penyimpangan dan seluruh munculnya aliran-aliran yang ada di dalam dunia Islam pada saat ini dan saat sebelumnya, apa sebabnya? Apakah mereka tidak memiliki dalil, atau karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat? Apa jawabannya? Yang pertama, hampir seluruh golongan-golongan yang ada di dalam dunia Islam sekarang ini, mereka mengaku punya dalil. Ada kami juga ada Al-Quran, kami juga ada Sunnah. Tapi bedanya apa? Bedanya dalam sisi pemahaman. Mereka tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Sebagai contoh yang lucu. Saya katakan lucu, bukan harus ketawa. Tapi bagaimana mereka menyelewengkan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dan imam-imam yang lainnya. Kata Rasul, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi faqad akhta'." Barang siapa yang mengatakan pada Al-Qur'an, maksudnya mentafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, maka dia telah salah. Dalam satu riwayat, walaupun dia benar, lain asal. Ini mentafsirkan Al-Quran dengan akal semata, tidak dengan pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabat, maka dia telah salah. Ini pemahaman kita. Nah, pemahaman mereka, ini hadis dipergunakan sebagai dalil oleh mereka untuk tidak boleh mempelajari Islam dari buku-buku yang dikarang oleh manusia. Jadi gak boleh baca kitab. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, oleh Syekh Albani, oleh Syekh Al-Imam Hajar Asqalani, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak boleh. Kenapa? Karena itu dituduh mentafsirkan Al-Quran dengan akal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat hadis maknanya lain, mereka artikan lain. Dan memang mereka aliran tersebut, dan saya tidak sebutkan, aliran tersebut cuma mengkaji Al-Quran, kemudian buku hadis, tapi yang enggak jujurnya pemahamannya pemahaman gurunya, bukan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tidak boleh membaca buku-buku karangan. Istilah mereka buku-buku karangan. Dengan menggunakan hadis tersebut. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka dia telah salah. Tidak boleh baca buku karangan, termasuk buku kita sekarang. Ini kan buku karangan. Saya katakan kepada salah seorang di antara mereka, apa makna buku karangan? Yang dilarang oleh guru mereka, oleh aliannya, tidak boleh baca buku karangan. Sekarang saya katakan, apa makna buku karangan? Apakah seseorang menyusun hadis-hadis Rasul, kemudian dia jadikan buku, itu juga dikatakan karangan? Kata dia, iya karangan. Kalau seandainya itu karangan, maka Sahih Bukhari Sahih Muslim juga karangan. Benar atau tidak? Iya, karena Sahih Bukhari Sahih Muslim dia adalah para penyusun dan pengumpul hadis Rasul. Sunan Tirmidzi, Sunan Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, semuanya adalah ditulis dan disusun oleh seseorang. Lalu kenapa buku tersebut mereka kaji? Kemudian buku yang lain mereka tidak boleh mempelajarinya. Tidak boleh, buku karangan apa pun tidak boleh. Tapi di saat mengajar, mereka masukkan karangan mereka. Walaupun karangan tersebut tidak tertulis. Karangan dari guru-gurunya. Antum larang manusia membaca buku-buku karangan orang lain. Tapi di saat antum ajarkan hadis, antum paksakan pendapat-pendapat antum dan pendapat guru-guru antum pada murid-murid antum. Ini sama saja. Mereka mengarang, tapi ditulis. Antum mengarang, tapi tidak ditulis. Sama. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini adalah, saya katakan, makar mereka. Bagaimana mereka menyesatkan umat, yaitu diantara caranya, seseorang didoktrin, harus begini, kemudian tidak boleh baca buku yang lain. Tidak boleh baca buku yang lain. Supaya apa? Supaya seseorang tersebut cuma tahunya ini aja. Yang lain, dia tidak tahu. Dengan demikian, terikatlah seorang tersebut yang tidak bisa keluar daripada sektenya. Dan saya melihat masyarakat muslimin dua sekte dalam Islam. Yang satu besar, yang satu kecil, mempergunakan makar tersebut. Seorang dipaksa cuma Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh baca buku yang lain, tapi dalam penafsiran Allah sendiri. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-kuffi haqqu bil-mas." Kalau seandainya agama dengan akal, maka telapak kaki, telapak sendal lebih pantas diusap daripada di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya saya katakan pada kita semua, sering saya katakan sering kepada aliran-aliran yang menyimpang daripada Islam, di dalam menyebarkan kesesatannya mereka mempergunakan beberapa makar, di antaranya sebagaimana saya katakan tersebut, seorang dipaksa untuk tidak membaca buku-buku yang lain, dimakan mereka. Tidak boleh membaca buku-buku yang lain. Akan tetapi mereka di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, penafsiran guru mereka. Penafsiran guru mereka. Kemudian yang kedua, mereka biasanya juga melazimkan seseorang untuk ikut ke dalam jamaahnya. Dan mereka mempergunakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang jamaah. Dan mereka katakan, kalian harus masuk jamaah. Ujung-ujungnya dibayar. Ujung-ujungnya jamaah. Dia tidak tahu bahwasanya jamaah yang dimaksud oleh Rasul adalah jamaah para sahabat Rasulullah SAW, bukan jamaah tertentu. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan bai'at kepada kelompok, kepada ketua agama. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada bai'at para sahabat kecuali hanya kepada para pemimpin. Ini permasalahan bai'at. Kita harus hati-hati dalam permasalahan ini. Banyaknya aliran-aliran sekarang melazimkan dan mengharuskan pengikutnya bai'at kepada ketua golongannya. Dan mereka mempergunakan hadis-hadis bai'at, tapi pemahaman mereka. Dan kita menjawab bahwasanya seluruh hadis-hadis bai'at tersebut yang dimaksud itu bai'at kepada para pemimpin, pemerintah. Bukan bai'at kepada ketua golongan. Karena tidak ada dilakukan oleh seorang sahabat juga. Ini memahami dalil dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dimaksud itu jamaah para sahabat. Jamaahnya para sahabat. Makanya kita harus bisa membedakan antara dakwah. Dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan dakwah yang mengajak kepada kelompok aliran dia sendiri. Kalau ngajak kepada Al-Quran dan Sunnah, begitu seseorang sudah dia sampai ke Al-Quran dan Sunnah, kemudian orang tersebut sudah mengamalkan, ya silahkan. Silakan mau pergi kemana, mau duduk di mana, gak perlu harus datang ke dia terus tiap hari, nyetor, dan segala macamnya, gak perlu. Ikatan kita adalah ikatan pemahaman yang sama di dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Bukan ikatannya satu bendera, satu panji, atau satu lambang. Tidak, silakan. Selama ikatan seseorang tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan biarkan saudaranya mau pergi ke sana, silakan. Mau ngaji di mana, silakan. Selama yang dikaji tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya ikatannya adalah ikatan tahazzub, hizbiyah, dia mengharuskan seseorang harus berkumpul dengannya. Mengharuskan seseorang harus berkumpul dengannya. Ini tidak benar. Dan ini tidak benar. Umpama, di dalam satu kota ada 3 orang syekh. Ketiga-tiga syekh adalah ulama dari kalangan ahli sunnah. Yang satu syekh ahli dalam fikih, yang satu ahli dalam hadis, yang satu ahli dalam umpamanya dalam ilmu mustalah atau dalam ilmu bahasa Arab. Nah, kalau seandainya mereka selamanya adalah ulama ahli sunnah, maka silakan mengajikan syekh yang A, syekh yang B, atau syekh yang C, selama mereka adalah ahli sunnah. Tapi kalau seandainya golongan tahazzub, mereka tidak. Kalau seandainya di Ahlus Sunnah, dia mesti datang ke sini, ya tidak mesti. Itu adalah salah satu bentuk dakwah tahazzub. Kalau di Ahlus Sunnah, dia mesti ngumpul sama kita. Kalau seandainya dia salafi, dia akan ngumpul sama kita. Tidak, mana tentu harus demikian. Ya? Harus ngumpul, tidak ada harus ngumpul. Tapi harus berjalan dari Al-Quran dan Sunnah, itu benar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini nomor yang 116. Pada potongan yang kedua, wa alaika bi ahli al-athar, wa alaika bil athar wa ahli al-athar. Hendaklah kamu selalu bersama ahli al-athar. Wa iyyahum fas'al. Wa ma'ahum fajlis, wa minhum faqtabis. Dan hendaklah engkau berpegang teguh dengan al-athar dan ahli al-athar. Ahli al-athar yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Wa iyyahum fas'al, dan kepada mereka kamu bertanya, dan bersama mereka kamu duduk, dan bersama mereka maka berterimalah ilmu. Di sini perintah untuk memilih teman duduk, untuk kita memilih siapa seseorang yang kita pantas berteman dengannya. Siapa? Yaitu ahlul athar. Ahlul athar itu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dan mengamalkannya. Sunnah Rasulullah dijaga, pemahaman Rasulullah dipahami, kemudian sunnah Rasul dijaga, jenggot sunnah Rasul dijaga, suatu hal yang haram ditinggalkan, merokok haram tinggalkan, isbal haram tinggalkan. Nah, kepada mereka kamu duduk, kepada mereka kamu bertanya. Cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menebarkan sunnah Rasulullah, maka dengan dialah duduk. Makanya kata Rasulullah sallam dalam memberikan perumpamaan teman duduk yang soleh, wa matsalul jalisis salih. Kata Rasulullah, dan perumpamaan teman duduk yang soleh, bukan yang fasik, tapi yang soleh. Seperti apa kata Rasulullah? Kahamil mis, seperti seseorang yang membawa minyak wangi. Kalau seandainya engkau tidak mendapatkan minyak wangi dari dia, setidak-tidaknya kamu mencium bau yang harum dari dia. Subhanallah. Begitu indah Rasulullah duduk dengan orang-orang yang saleh, dan tidak sebaliknya. Duduk dengan orang yang tidak saleh, maka bisa ketularan. Melihat dia menganggap remeh suatu sunnah, kita akhirnya juga menganggap remeh ke bawah. Si fulan aja enggak ngamalin sunnah itu, ya saya akhirnya terbawa. Makanya kata Rasulullah memberikan mamatsalul jalisis su', dan perumpamaan teman duduk yang jelek. Apa kata Rasulullah? Seperti seseorang tukang besi yang lagi meniup api. Kalau seandainya bajumu enggak kebakar, setidak-tidaknya kamu mencium oh yang tidak enak daripada dia. Kalau seandainya kamu tidak ikut seperti dia, setidaknya kamu menyerupainya. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin al-muslimat rahimakumullah. Ini nomor yang ke-116. Nomor yang terakhir. Setelahnya kita buka pertanyaan insyaAllah. واعلم انه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الحزن وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. Maaf, kita lanjutkan dengan nomor 118 karena ada kaitannya. واحذر ان تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. Nomor yang ke-117, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadati dengan sesuatu yang setara dengan takut kepada Allah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadati dengan sesuatu yang setara dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, bahwasanya mengibadati Allah dengan rasa takut kepadanya adalah suatu hal yang paling mulia. Suatu hal yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala terangkan hamba-hambanya yang mulia. Apa kata Allah? Ula'ika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Kemudian apa kata Allah di akhir ayat? Zalikaliman khasyia rabbah. Itu adalah bagi orang yang takut dengan Rabbnya. Berarti khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk adalah orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Perasaan takut inilah yang mengantar dia mempelajari hukum-hukum Allah. Mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Perasaan takut inilah yang mengantarkan dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa takut kepada Allah kecuali dengan dia berilmu. Dan orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Allah berfirman, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sungguh yang takut kepada Allah hanya saja dari kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Akhirnya sebagian daripada para sahabat mengatakan tidaklah Allah diibadati seperti ilmu, seperti menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu mengantarkan seseorang kepada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama sampai meringkas suatu bahasa yang subhanallah indah sekali. Apa kata mereka? Al-ilmu khasyiatullah. Ilmu adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya merugi seorang hamba, merugi seorang jiwa, kalau seandainya dia makin bertambah ilmunya, akan tetapi makin tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin bertambah ilmunya, sementara tidak makin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Makin bertambah dia meninggalkan sunnah Rasulullah, makin bertambah dia melakukan kemaksiatan, makin lalai. Makanya ma'asyiral muslimin, kita lihat kepada diri kita. Pantasnya kita semakin bertambah ilmu kita, semakin kita takut kepada Allah. Kalau seandainya ilmu makin bertambah, tapi rasa takut kita tidak bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berada di atas suatu bahaya. Karena ilmu, kalau seandainya dia tidak merupakan nikmat buat seorang hamba, maka dia bisa menjadi azab. Ilmu kalau seandainya tidak menjadi hujjah bagi kita, maka dia akan menjadi hujjah di atas kita. Kalau ilmu makin bertambah, sementara rasa takut tidak makin bertambah, maka itu tanda-tanda ilmu menjadi hujjah di atas kita. Ilmu menjadi azab buat kita, yang makin memperberat timbangan adab kita dalam akhirat. Na'udzubillah, nas'alullah assalamah. Semoga Allah melindungi kita. Kemudian kata beliau, wa tariqil khauf. وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى dan rasa takut sedih yang dimaksud di sini takut والشفقات dan rasa takut taiba والحياء dan malu min Allah tabaraka wa ta'ala merupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, takut, sedih, iba dan malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat maksiatan dan mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, itulah yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun takut, malu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ketaatan, itu adalah malu yang tercela dan dia bukan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor yang 118, wahdar an tajlis ma'a man yad'u ila syauqi wal mahabbah wa man yakhlu ma'a nisa'i wa tariq al madhhab fa inna haula kulluhum 'ala dhalal. Dan hati-hati, dan janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang selalu menggembor-gemborkan kecintaan, rindu dan kecintaan, atau orang yang mengajak kepada rindu dan kecintaan, dan orang yang duduk bersama dan orang yang berdua dengan wanita dan mengikuti salah satu, dan orang-orang yang mengajak kepada salah satu mazhab, maka sesungguhnya mereka semuanya berada di atas kesesatan. Beliau menyindir, yang dia sindir siapa? Siapa yang disindir oleh beliau? Siapa yang dimaksud oleh beliau? Yaitu orang-orang tasawuf dan orang-orang yang semisalnya. Kenapa? Kata beliau, hati-hati, jangan duduk dengan orang-orang yang selalu mengajak kepada rindu dan cinta. Karena orang-orang tasawuf tersebut selalu menggembur-gemburkan rasa rindu dan rasa cinta kepada Allah. Kami cinta kepada Allah, kami rindu kepada Allah, saking cintanya kepada Allah, biarlah saya masuk neraka karena Allah cinta. Perkataan yang tidak pernah ada contohnya daripada para sahabat, sampai ada yang mengatakan mabuk cinta, hilang kesadaran, mabuk kesadaran karena saking cintanya kepada Allah. Iya, ada tarian-tarian mabuk cinta, ada nyanyian-nyanyian mabuk cinta, dan sampai mengantarkan mereka ke alam tidak sadar. Kenapa? Saking cintanya kepada Allah kok mabuk. Orang mabuk habis minum kamar biasanya, berpikir sampai tidak sadar. Kenapa? Karena dia bermabuk cinta. Tingginya cintanya kepada Allah. Maaf yang kena sindir. Jadi pengakuan dari dirinya bahwasanya dia cinta kepada Allah. Apa kata para ulama? Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab. Permasalahannya bukan bagaimana engkau bisa cinta, akan tentu permasalahannya bagaimana engkau bisa dicintai. Subhanallah. Kalau beribadah, jangan yang kita jadikan tujuan bagaimana kita cinta kepada Allah, akan tentu bagaimana Allah cinta kepada kita. Mau ngaku cinta kepada Allah 100 kali dalam sehari, 1000 kali dalam sehari, 1000 kali dalam sehari, tapi kalau Allah ngaku cinta, apa gunanya? Betul atau tidak? Mau mabuk, mau sekarat, mau semaput, sekarang dia ngaku cinta kepada Allah, tapi kalau Allah tidak cinta, apa faedahnya? Bukankah orang-orang yang diparahi oleh Ibnu Mas'ud yang melakukan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata mereka? Ma'aradina illa al-khair. Ya Ibn Mas'ud, kami tidak menginginkan kecilihannya kebaikan. Menunjukkan bahwasanya mereka cinta dengan kebaikan, cinta dengan Allah, akan tapi cinta mereka di luar rel. Mereka mengatakan cinta, akan tapi cinta mereka di luar rel. Apa kata penyair orang Arab? Kulut yudda'i waswan bilayla. Akhirnya lelah secara dari semuanya mengaku cinta kepada Layla, mengaku sebagai kekasih Layla. Sementara Layla tidak pernah mengaku demikian. Ini adalah bait syair Arab. Ada beberapa orang laki-laki yang mengaku cinta dengan seorang wanita yang bernama Layla. Layla kekasihnya, saya kekasihnya, saya kekasihnya. Akan tetapi Layla tidak pernah merasa. Begitu juga dengan mereka yang mengaku cinta kepada Allah, sementara perbuatan mereka adalah perbuatan yang bukan malah dicintai oleh Allah, akan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaidahnya saya katakan, bukanlah permasalahan yang engkau mencintai, akan tetapi permasalahannya bagaimana supaya engkau bisa dicintai. Harus ada dua hal, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Seandainya engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Ada balasannya, maka Allah akan cinta kepadamu. Jadi cinta yang disuruh dan cinta yang diperintahkan itu cinta yang menghasilkan cinta Allah. Cinta kepada Allah yang diperintahkan itu cinta yang menghasilkan cinta Allah kepada pelakunya. Bukan cuma dia cinta kepada Allah, Allah tidak cinta kepadanya. Pokoknya cinta, ini enggak benar. وَمَنْ يَخْلُوا مَعَ النِّسَىٰ. Dan jangan duduk bersama orang yang berduaan dengan wanita. Biasanya berduaan dalam kelambu. Sembilannya beliau, Masya Allah. Bukankah demikian? Iya, pas saat peresmiannya atau naik pangkatnya kan berduaan dalam kelambu. Orang-orang yang tasawufin, orang tasawuf. وَطَرِيَ الْمَذْحَبْ. Dan orang yang selalu mengajak kepada golongan, aliran. Mazhab artinya aliran, pendapat. Tidak boleh kepada yang lain. Mengajak manusia kepada fanatik. فَإِنَّ هَاُلَىٰ كُلُّهُمْ عَلَىٰ فَرَىٰ. Semuanya mereka keseluruhannya berada di atas kesesatan. فَلْعِيَرُ بِاللَّهِ مَعَشِرُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةُ رَحِمَكُمُ اللَّهِ. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah maka dia berasal dari kajian syaitan. Sebelum ditutup, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Kita persilahkan dengan persyaratan pertanyaannya dengan tertulis. Demi ketertiban. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد, pertanyaan pertama, Ustaz mengikir gigi yang bagaimana yang dilarang syariat? Di gigi ana banyak terdapat flek-flek gigi yang tidak bisa dihilangkan dengan hanya menggosok gigi. Jadi ana membawanya ke dokter gigi, terus gigi ana dikikir, apakah hal tersebut dilarang? Ikhwan, yang dilarang yaitu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mutafallijati lil-asad, dan wanita-wanita yang menjarangkan giginya untuk kecantikan. Dan Rasulullah tidak mengatakan wal mutafallijat lil-ilaj, dan wanita yang menjarangkan gigi untuk berobat, tidak jarangkan Rasulullah, kan, tapi untuk kecantikan. Merubah ciptaan Allah yang dia normal, dia ingin merubahnya untuk lebih cantik lagi, hidung pesek, pengen dimancungin. Dagu bulat, pengen dimancungin, diruncingin. Bibir biasa, pengen dimancungin, umpamanya. Berbeda kalau seandainya bibir tersebut sumbing, kemudian dia lakukan operasi untuk menghilangkan sumbing tersebut, maka itu dibolehkan karena dia dalam rangka berobat. Makanya bedakan antara merubah ciptaan Allah yang dilarang tersebut, yaitu merubah kepada yang lebih bagus dengan merubah karena sakit, sebagaimana permasalahan mengikir gigi yang ditanyakan oleh penanya. Allah a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa boleh kita bersentuhan dengan seorang nenek yang bukan mahram? Dan nenek tersebut sudah tidak menstruasi lagi. Emangnya tahu? Tahu dari mana? Hasil diagnosa. Kalau bagaimana? Lalu bagaimana dengan hadis-hadis lebih baik ditusuk dengan jarum daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram? Apakah hadis ini umum? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebaiknya kalau seandainya menyentuh nenek tersebut karena dia jatuh umpamanya, atau dia enggak bisa berjalan, maka insyaallah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sudah nenek pengen disentuh, khawatir. Benar. Masih banyak permasalahan penting yang ditanya daripada permasalahan menyentuh nenek. Dan selanjutnya, apa hukumnya sholat gerhana dengan hisab, sedangkan kita tidak menyaksikan gerhana tersebut disebabkan mendung? Jawabannya bahwasanya sholat gerhana disyariatkan apabila pertama terjadi gerhana betulan dan kita melihatnya, atau dia adalah hasil daripada perintah daripada pemimpin, karena permasalahan tersebut termasuk daripada permasalahan yang seseorang rujuk kepada ulil amri, yang rujuk kepada ulil amri, dan seseorang taat kepada pemimpin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhuhakum yawma tudhahun wa fitrukum yawma tufthirun." Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya, hari Adha yaitu hari yang seluruh kalian menyembelih. Seluruh kalian menyembelih. Di sini dikaitkan dengan jamaah, dikaitkan dengan jamaah. Dan hari Adha itu hari yang seluruh kalian menyembelih. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dan beliau yang langsung mengimami manusia dalam salat gerhana? Wallahu a'lam. Mengenai sholat fardu yang tidak dikerjakan di masjid, apakah sebelum sholat wajib iqamah terlebih dahulu dan boleh langsung sholat, atau boleh langsung sholat? Permasalahan iqamah dalam sholat berjamaah, di sana ada khilaf ya para ulama, apakah dia wajib ataukah sunnah. Yang rajih dia adalah sunnah dan tidak wajib bagi seseorang yang sholat berjamaah. Jadi baik di masjid ataupun tidak, sebaiknya dia melakukan iqamat terlebih dahulu. Tidak ada kekhususan iqamat buat di masjid. Ini yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya tidak ada kekhususan iqamat cuma buat di masjid. Jadi kalau seandainya dia di lapangan, ya komat. Dia itu lebih baik. Allahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya mengenai mengirim doa kepada yang telah meninggal, dibolehkan atau tidak? Ini harus diingatkan kata-kata mengirim doa, perlu kata kutip. Mengirim doa atau mengirim bacaan? Beda ya. Mengirim doa atau mengirim bacaan? Ada hadis mengenai terputusnya amalan manusia setelah meninggal, kecuali tiga perkara, diantaranya doa anak yang saleh. Betul hadisnya? Betul. Bagaimana dengan doa-doa yang sering diucapkan pada saat tahlilan atau yasinan di sebagian besar masyarakat kita yang ditujukan untuk almarhum atau almarhumah kaum muslimin yang mendahului? Apakah ada dalilnya atau hanya sengaja dibuat oleh manusia zaman sekarang? Masih pembahasan, tanda kutip. Bedakan mengirim doa dengan mengirim bacaan. Mendoakan seorang muslim yang sudah meninggal, dia adalah sunnah rasul. Bukankah kita di saat menyolati jenazah, kita mendoakan jenazah? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Itu doa. Bukankah di saat kita menjarahi kubur, kita mendoakan penghuni kubur? Atau di saat kita melewati kubur? Dan doa-doa yang lainnya, itu disyariatkan. Adapun mengirimkan bacaan, maka dia tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon dijelaskan tentang sebuah hadis yang panjang yang dalam terjemahan tentang perkataan jagalah Allah. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya jagalah Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini makna ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka tajidhu amamak, dalam dua riwayat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu jagalah Allah, maknanya jagalah Allah dalam melakukan apa yang dia perintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apakah sama ilmu filsafat dengan ilmu kalam? Ya, sama. Apa dalil memakai kopiah? Kopiah yang mana? Kopi ada macam. Kopi orang Indonesia hitam. Kopi orang Mesir bulat tinggi ada talinya. Kopi orang Belanda lain lagi. Kopi yang mana yang dimaksud? Permasalahan apakah menutup kepala dianjurkan atau tidak? Ya, menutup kepala di dalam salat termasuk daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang beriman, ambillah perhiasanmu di saat kamu sholat. Saat kamu sholat. Perhiasan, di antara perhiasan itu menutup kepala. Terang oleh para muslimin, di antaranya itu menutup kepala. Apa Ustaz, Anda mau bertanya, sampai kapan atau berapa lama seorang mu'allaf berhak menerima zakat? Allahu a'lam. Saya enggak tahu berapa lamanya. Yang lahir selama dia masih membutuhkan untuk diperkuat keimanannya, maka dia mendapatkan zakat. Akan lebih sampai berapa tahun? Allahu a'lam. Bagaimana sikap orang yang bilang katanya dikit-dikit bid'ah, katanya segala tidak boleh? Ya pertama orang ini enggak tahu. Bukankah sebab daripada kerusakan yang ada di atas permukaan bumi disebabkan satu di antara dua hal. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Syubhat yaitu keraguan-raguan, tidak berilmu. Kalau seandainya keraguan-raguan atau tidak berilmu, maka obatnya apa? Sampaikan kepadanya ilmu dan dihilangkan keraguan-raguannya. Kalau seandainya sebabnya adalah syahwat, maka dia dinasihati, diingatkan. Dan disampaikan kepadanya nasihat siang dan malam. Itu obatnya. Nah, orang yang seperti ini, Kita tidak tahu apakah karena dia tidak berilmu atau karena dia mungkin syahwatnya. Yang zahir dia adalah tidak berilmu. Maka sikap kita sampaikan kepadanya ilmu, kita ajak dia untuk berilmu, kita dakwahi dia dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ana mau tanya, waktu sholat isya itu berakhir tengah malam atau menjelang subuh? Di sana ada dua perbedaan pendapat para ulama yang sangat dahsyat sekali. Para ulama dahulu jumlahnya sama kurang lebih. Saya katakan perbedaan pendapat yang sangat dahsyat karena biasanya ada permasalahan fikihnya yang di sana ada dua pendapat, yang satu banyak, yang satu sedikit. Adapun permasalahannya rata-rata hampir sama banyaknya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang. Adapun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu salat isya yang rajih adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bid'ah orang yang mengatakan waktu salat isya sampai dekat-dekat subuh. Ini adalah pendapat para ulama, dan antaranya pendapat Syekh Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apakah benar sholat isya itu lebih baik dilakukan tengah malam atau dilambatkan? Betul, sholat isya sebaiknya ditunda. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki yang wajib datang ke masjid, maka dia wajib datang ke masjid di saat dia mendengar azan sholat isya. Kalau seandainya menunda, maka menunda pada masjid tersebut. Bukan dia tunda sendirian dan sholat di rumah. Kenapa sholat di rumah sendirian? Ya, karena isya kan sebaiknya ditunda. Tidak. Kalau seandainya dia menunda, itu menunda secara berjamaah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada seorang sahabat pun yang menunda sendirian. Menundanya berjamaah. Ada pun wanita, maka dia bisa menundanya dilakukan tengah malam. Nomor tiga di sebelah. Maksudnya di sebelah. Maaf, dikatakan mazhab itu aliran, tapi katanya beraliran tidak boleh. Mazhab secara bahasa tempat pergi. Dari kata-kata zahaba, yadhabu, pergi. Mazhab yaitu tempat pergi. Dan makna mazhab yaitu pendapat. Kalau seandainya dikatakan mazhab fikih, maksudnya kelompok-kelompok pendapat fikih. Dan bisa saja mazhab tersebut bermakna aliran, tergantung daripada kalimat yang ada dalam satu perkataan tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana cara bersuci dari kain yang terkena najis anjing? Dan apakah kain lain yang tercampur dengan kain yang terkena najis tersebut juga menjadi najis? Apabila terkena najis anjing ataupun yang lainnya, maka yang najis adalah sekitar yang terkena itu saja. Adapun kain yang lain yang cuma tersentuh dengan kain tersebut dan tidak terkena najis itu sendiri, maka dia tidak najis. Umpamanya kita punya baju yang terkena cuma lengannya, maka lengannya lah yang najis, yang lainnya tidak. Bagaimana hukumnya jika kita sudah terlanjur meratakan gigi karena tidak tahu hukum sebelumnya? Ya, bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masih ada kawannya, cepat dilepas, karena di antara syarat taubat yaitu seseorang meninggalkan dosa tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut. Dan begitu dia tahu kawannya masih ada, dibiarin dulu sampai selesai. Ini namanya enggak taubat. Enggak taubat. Di antara syarat taubat dari riba umpamanya, begitu dia tahu riba haram, langsung meninggalkan riba. Jangan tunggu sampai lunas dulu, nanti baru taubat. Ini bukan taubat. Taubat di antara syaratnya seseorang harus meninggalkan. Apa perbedaan antara imam dengan syekh dan kapan penyebutannya? Sebenarnya gelar tersebut tidak ada kaidah bakunya antara seorang imam dengan syekh. Syekh artinya secara bahasa orang tua. Imam secara bahasa artinya yang di depan, yang memimpin. Biasanya para ulama rahimahumullah, mereka apabila hidup di suatu zaman, kemudian ada yang paling alimnya, maka mereka berikan gelar yang paling tinggi pada zaman tersebut. Dan dia berbeda pada setiap zaman. Tentunya alim zaman sekarang tidak sama dengan alimnya di zaman para sahabat atau zaman para tabi'in dahulunya. Jadi tidak ada kaidah baku di dalam penetapan kapan seseorang dikatakan imam, kapan seseorang dikatakan syekh. Umpama, kalau seandainya hidup seorang tabi'in yang pada zamannya dia termasuk menengah di bidang ilmu, kalau seandainya dia hidup pada zaman sekarang, kita katakan apa beliau? Kita katakan imamnya imam. Tapi pada zaman tabi'in tersebut dia dikatakan cuma seorang syekh. Karena tingkatan-tingkatan ilmu tersebut berbeda pada setiap zaman. Allahu a'lam. Ustaz Afwan, kita wajib mentaati pemerintah selama tidak melarang kita beribadah. Ini bertanya apa memutuskan? Ikhwan, adab dalam bertanya, bertanya, jangan diputuskan dulu. Dan ini sering dalam orang-orang yang memiliki syubhat, dia begitu. Diantar seseorang, begitu sudah sampai di titik tertentu, kemudian dia lontarkan pertanyaan yang membingungkan. Tidak, kita jangan mau diantarkan orang. Dari awal harus jelas permasalahannya, sesuai dia tidak sunnah. Di sini, Afwan, kita wajib mentaati pemerintah selama tidak melarang kita beribadah. Yang betul, kita wajib taat kepada pemerintah selama mereka mendirikan sholat. Dan ini sholat, jangan dipindahkan dengan arti-arti ibadah. Ingat, ini ada, ini perkataan ini, ada cikal bakarnya, ada aliran yang memahaminya seperti ini, dan saya sudah menangkapnya. Karena mereka mengartikan hadis, ma'akamu fikum sholat, selama mereka mendirikan sholat diantara kamu. Ini kata kias katanya, maksudnya selama mendirikan ibadah. Ini enggak benar. Ini penafsiran mereka, bukan penafsiran para sahabat. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Seperti hukum di Indonesia, gambar dalam mata uang, mentaati peraturan lalu lintas. Lalu yang ingin Anda tanyakan, bagaimana dengan pemilu yang merupakan program pemerintah dalam memilih pemimpin? Apakah kita harus mentaati itu? Bagaimana cara menjawab syubhat tersebut bahwa itu merupakan peraturan pemerintah yang harus ditaati? Ma'asyiral muslimin, kaidah yang jelas, la ta'ata fi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada sang khaliq. Kalau seandainya kita diperintahkan berbuat maksiat, maka kita tidak ada taat kepada makhluk tersebut. Kalau seandainya dia tidak maksiat, maka kita taat. Permasalahan pemilu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan kepada penanya mungkin bisa menanyakan kepada yang hadir bahwasanya permasalahan tersebut hukumnya, pertama, secara hukum asal dia tidak dibolehkan karena dia merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak berasal daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya dikhawatirkan akan naik atau muncul seorang pemimpin yang bisa melahirkan kezaliman yang lebih besar, maka disyariatkan bagi seorang muslim untuk melakukan mudarat yang lebih kecil demi menjauhi mudarat yang lebih besar. Allahu taala. Apa yang dimaksud dengan mufti? Mufti bahasa Arab artinya orang yang berfatwa. Orang yang berfatwa. Dan bisa dikatakan, bisa jadi mufti tersebut merupakan gelar buat seseorang juru fatwa. buat seseorang juru fatwa. Allahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian yang kita pada hari ini. Apa yang benar maka berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang salah maka dia berasal dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.